الثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. بشرى لنا معشر الإسلام، بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا. Azizil Wadud, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wassababil a'zam likulli mawjud afdal kullu abin wa afdal kulli maulud sahib liwa'il hamdi wa syafa'atil uzma aliyil asma wa maqamil mahmud salatan daimatan ila yaum wa ala alihi wa sahbihi salatan daimatan ila yaumin ma'ud amma ba'du. Hadratil muhtaram al mukarramun, para sesepuh, para bini sepuh, para alim ulama, para yai, para asatid wa asatidah, para ibu nyai, ugi ingkang kula hormati panjenenganipun Bapak Wali Kota, ugi Bapak Wakil Wali Kota, ugi ingkang kula hormati Bapak Kapolres, ugi ingkang Wakil Kapolres atau yang mewakilinya, Bapak Komandan Kompi C Wonopringgo beserta anggotanya, Bapak-bapak Muspika, Pak Camat, Pak Dan Ramil, Bapak Kapolsek, bapak-bapak jajaran dari instansi pemerintahan sipil TNI Polri yang selalu kita banggakan, Bapak Kepala Kelurahan atau Kepala Desa seperangkatnya, panitia penyelenggara dalam rangka peringatan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan haul para sesepuh Kelurahan Duet. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tiada terlepas ing atase kita sami ingkang boten wonten bosenipun badhe manjataken puji lan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala ing atase pinten-pinten segala kenikmatan yang sudah diberikan kepada kita semuanya, dari nikmat yang paling terkecil sehingga yang besar, dan nikmat yang paling agung adalah nikmatul iman wal Islam. Yang kedua, kita dijadikan umat Nabi akhir zaman yang nama beliau tertera di dalam kitab At-Taurat, Wazabul, Wazabur, wal Injil. Yang ketiga, nikmat adalah masih diberi sehat akalnya, sehat jiwanya, semoga sehat pula dalam fisik dan jasmaniah kita. Semua itu diantaranya nikmat-nikmat dari yang paling agung, besar, dan yang kecil. Ma'asyiral muslimina wa rahimakumullah. Memang segala ucapan kalimah-kalimah matur nuwun atau terima kasih, entah itu berbentuk dalam syukuran yang berbentuk seremonial ataupun dari atau keluar dari pribadi individu masing-masing, ucapan itu sangat ringan, bisa terjadi dua kalimah, bisa terjadi tiga kalimah, seperti terima kasih, matur nuwun, matur sembah nuwun. Namun yang paling sulit, bahwa membuahkan kalimah matur nuwun sebagai tanda ucapan terima kasih dijadikan kehidupan sehari-hari, itu lebih sulit mengucapkannya dan mempraktekannya daripada mengucapkannya lebih mudah. Contoh, kalau kita mengucapkan terima kasih kepada baginda Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam, itu jelas kita sudah banyak mengenal dan itu sudah pokok sumber daripada syukur adalah sumbernya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita banyak melupakan setelah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kepada para pewaris-pewarisnya yang khususnya di Indonesia ini termasuk golongan paling terkaya. Kaya bukan kaya sumber makmur atau tanahnya yang loh jinawi saja. Indonesia itu kalau boleh saya sebutkan sempurna. Sempurna dalam bentuk tanah airnya, pegunungan, kesuburannya, kemakmurannya, dan lain sebagainya. Sempurna lagi bahwa tiap jengkal boleh kita katakan setiap jengkal itu di Indonesia, atau jengkal itu maknanya per desa, itu tidak terlepas tokoh-tokoh yang terangkat mendapatkan fadl dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wisudanya tidak melalui manusia, tapi yang mewisuda sempurna-sempurnanya para manusia dengan dasar kekuatan Al-Qur'anil Azim. Apa di antaranya? apa sempurnanya lagi di Indonesia adalah kaya dengan ulama, kaya dengan para auliyaillah. Dua ini tidak ada sekolahnya. Di pesantren itu hanya sarana mencari ilmu ulama, tapi tidak sekolah kiai. Sebab kalau keluar dari pesantren tidak ada wisuda kiai. Begitu pula waktu kita menjalankan rukun Islam yang kelima, tidak ada di Masjidil Haram, di tengah-tengah Masjidil Haram atau di sekitar Ka'bah terjadi pembeatan pelantikan sebagai haji. Kami angkat Anda telah menjalankan ibadah haji atau rukun Islam yang kelima, maka saya angkat hari ini panjenengan menjadi haji orahono. Lalu kopiah hitamnya diganti kopiah putih. Lalu kopiah belangkonnya diganti kopiah putih. Sebagai predikat tanda haji itu tidak ada. Kopiah putih adalah kopiah putih sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapapun yang ingin mensiarkan sunnatun Nabi pakai sorban begini, pakai kopiah putih, itu tidak ada larangan. Siapapun berhak untuk memakainya selagi mereka atau orang tersebut mengaku mukmin muslim min ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu kopiah putih ini pernah dijadikan alat oleh siapa? Di waktu zaman penjajahan demi kepentingan politiknya. Kalau kita ini sudah jarang membaca sejarah, maka banyak yang tidak mengetahui. Di zaman Belanda, kebanyakan tokoh-tokoh pejuang bangsa dari dunia Islam yang saya katakan, khususnya dari dunia Islam, rata-rata bersurban. Dan cara bersurbannya bukan asal surban. Ada sanadnya dari Rasulullah sampai kepada si pemakai. Seperti orang menggunakan sorban, koncernya ada yang di belakang, ada yang di samping, ada yang bacaannya setiap ikalan sorban sebatas Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad srek dadi. Ada yang bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim 7 kali jadi. Semuanya ada ijazah-ijazahnya dari para guru-guru mursyidnya. Juga memakai rida. Memakai rida ini tidak semuanya sama. Ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan, dan ada yang nyelempang. Itu pun ada hadiah, ada ijazahnya. Tidak sembarang asal pakai. Kalau sunnah memang silahkan Anda pakai sunnah, tapi ijazahnya itu harus kita mempunyai, itu lebih afdol dari yang fadol. Dari itu Kanjeng Pangeran Diponegoro dalam gambarnya coba dia pakai ridaknya nyelimpang, nyamping. Itu namanya ridak khirqah. Khirqatul Muhammadiyah, cara memakai itu dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya sampai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu buka juga sorban yang dipakai oleh Imam Bonjol, atau sorban cara berida yang dipakai Kiai Mojo, Sentrot Prawiro Dirjo, Pangeran Antasari, Syarif Hidayatullah Kalimantan, Sultan Adam Kalimantan, Hasanuddin Makassari, dan tokoh-tokoh muslimin yang menjadi pemuka-pemuka pejuang dalam mengusir penjajah pada waktu itu, rata-rata bersurban. Maka untuk membedakan pada waktu itu mana kaum surbanan dan mana yang tidak, karena penganutnya Kanjeng Pangeran Diponegoro rata-rata bersurban, maka digunakan oleh Belanda pada waktu itu, barang siapa yang belum haji memakai surban didenda 25 golden. 25 golden itu kalau hitungan dulu mungkin tidak tahu itu berapa, sekarang 200 juta apa-apa. Yang sudah haji tidak mau menggunakan kopiah putih, maka juga didenda 25 golden. Itu dasarnya di mana, Bib? Ada bukunya namanya Pandangan Politik Belanda terhadap Islam dan Keturunan Arab yang ditulis oleh Senuk Horgonyo. Itu ada bukunya. Maka pada waktu itu timbul asosiasi atau opini, bangun opini. Supaya apa? Bahkan orang pakai kopiah putih takut. Satu, yang kedua, kopiah putih adalah tanda predikat haji. Maka orang yang tidak mengetahui kopiah putih, maka kebetulan teman kita yang belum haji pakai kopiah putih, langsung saja digasak kaji raukah, kaji rum tau weruh Mekah. Itu diantaranya, berarti tanamane Belanda berhasil pada waktu itu. Banyak lagi keterangan-keterangan yang lain di dalam buku tersebut. Tapi zaman dahulu, zaman penjajahan, untuk kepentingan penjajahannya atau politiknya pada waktu itu. Nah, sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam berbeda sekali dengan menjalankan ibadah haji. Kalau pakaian haji bukan jubah, bukan surban, bukan kopiah putih, dan bukan pula jubah, tapi yang dipakai pakaian ihram, itu yang disebut baru pakaian haji. Bukan kopiah putih. Ini harus difahami. Dengan gebyar kopiah putih itu juga kita meramaikan gebyar sunnatun Nabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Bukan sedikit ulama-ulama dari Indonesia yang menjadi tokoh-tokoh ulama-ulama besar di Masjidil Haram, seperti Sayyidi Syekh Mahfud At-Turmusi dari Termas, Sayyidi Syekh Abdul Manan At-Turmusi, Sayyidi Syekh Ahmad An-Nahrawi Al-Banyumasi, Sayyidi Syekh Zainal Abidin Al-Jukjawi, dan Sayyidi Syekh Zainal Abidin Puduh Salatiga, Kiai Nawawi Al-Bantani, Syekh Abdul Karim Al-Bantani, Sayyidi Syekh Abdul Hamid Qudsi, Kudus aslinya, Kiai Khalil Al-Qudsi adalah dari Kudus, dan banyak sekali kalau saya sebutkan ulama-ulama kita yang ada di Masjidil Haram, yang menjadi tokoh-tokoh guru besar di Masjidil Haram, terutama yang sangat terkenal Kiai Nawawi Banten dan panjenengane Sayyidi Syekh Ahmad Khotib Sambas dari Sambas Kalimantan. Beliau mursyid besar, guru tarekat yang terkenal di Mesir maupun dari Yaman sendiri, dari Haromen, dari Syria, dari India, dari Indonesia khususnya, sanadnya Qadiriyah, hampir semuanya masuk kepada Syekh Ahmad Khatib Sambas. Pada tahun 900 Hijriah, dari Indonesia sudah melahirkan satu tokoh ulama yang luar biasa. Diterangkan di dalam kitab Jami' Karamatil Aulia Juthani fi Harfil Ain. Di situ diterangkan Sayyidi Syekh Abdullah bin Mas'ud Al-Jawi, beliau mursyid Tarekoh Qadiriyah di Masjidil Haram. Beliau meninggal di Makkatul Mukarramah, dimakamkan di Ma'la tahun 900 Hijriah. Kita selaku bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, mempunyai satu kebanggaan tersendiri bila mana kita mau menguak siapa pewaris-pewaris baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diwisuda oleh baginda Nabi dengan dalil nas ayat min ayatil Quran. Apa diantaranya ayat yang mewisuda para ulama dan para aulia? Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun alladina amanu wa kanu yattaqun. Yang kedua, innama yahsyallah min ibadihil ulama. Dua hal inilah yang hebat. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Buahnya dahulu baru pokoknya. Intinya alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapa yang alladzina amanu wa kanu yattaqun? Di antaranya alladzina la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Itulah sifatnya para aulia ilah yang tidak pernah memikirkan besok makan apa. Yang dipikirkan adalah bagaimana para beliau itu mencapai dirinya wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga keluar dari dunia yang fana ini mendapatkan husnul khotimah. Pekerjaan tugasnya para aulia illah juga digambarkan. Mengapa para beliau diantaranya la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun, sudah diberi tafsir sendiri oleh Allah, innama yahsyallah min ibadihil ulama, diangkat dari kedudukan ibadihi orang-orang yang sempurna bentuk ubudiahnya, kenal kepada maqamatir rububiyah, itulah alladzina yahsyallah fi qulubihim. Nah, orang-orang inilah yang diperintahkan oleh Allah untuk kita semua, fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada orang-orang min ahdil ilmi jika kalian memang tidak mengetahuinya. Siapa min ahli ilmi yang dimaksudkan di sini? Al-alimum billah, al-arifum billah, orang yang kenal kepada Allah, orang yang ngerti kepada Allah, orang yang bisa ngeladeni marang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diantaranya pekerjaan-pekerjaan para beliau, bukan suatu maziyah. Maziyahnya para beliau adalah mujahadah. Bagaimana para beliau bisa tazkiyatin nufus wa tasfiyatil qulub, membersihkan peranan dari tipu daya hawa nafsunya dan bisa membersihkan hatinya dari segala sifat-sifat al-madmumah, ar-radail, yang terhina apa yang melekat di hatinya sehingga para beliau lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, kecantel marang barang sing sak liyane Allah cumantel ning atine sehingga nutupi hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kalau kita orang awam usolli fardhu dhuhri atau maghribi, begitu Allahu Akbar kita ingat langsung kepada Allah. Tapi di tengah-tengah yang kelingan TV mengko acarane apa, bal acarane apa, terus terbayang menutup menjadi hijab, terbus nembus kita kepada Allah, tertutup dengan angan-angan tadi, perasaan tadi, nyimpangnya sudah terlalu jauh. Itu satu contoh. Nah, para aulia illah tidak, kastok-kastok yang ada di dalam hatinya, cantelan-cantelannya dibersihkan dari cantolan-cantolan yang mengakibatkan dirinya lupa kepada Allah dan Rasulnya. Ini aulia illah, ulama illah, bukan tingkat kita asal predikat, maaf, seribu maaf, asal kiai atau ustadz. Itu sudah luar biasa kita mendapat titel kiai ataupun dari ustadz. Tapi hakikat daripada mahwal ulama, berkata Al-Imam Ahmad bin Idris di dalam kitabnya Jawahiru Tadris Sahifah 256, beliau bertanya, mahwal makna innama yahsyallah min ibadihil ulama. Dijawab oleh beliau, mahwal ulama, aim al ulama, man arafa rabbahu ay alimum billah arifum billah. Bukan sekadar mengerti kepada Allah, tapi dirinya merasa dilihat, didengar, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sepak terjangnya. Ini para wali. Kalau kita lihat para wali, seneng tamune akeh, berasi teko dewe, amplope teko dewe, krono batasan matanya kita hanya sebatas itu. Tapi apa yang sebenarnya pada diri para aulia berbeda sekali dengan pandangan kita. Karena satu kemasyhuran bagi para aulia itu adalah fitnah. Kemasyhuran daripada diri seseorang aulia illah untuk dirinya, beliau menganggap itu fitnah. Begitu juga karomah yang pada diberikan pada dirinya, aulia illah itu tidak bangga dengan karomahnya. Para aulia itu apabila dikeluarkan karomahnya nangis. Sebab apa? Takut suara manusia itu akan melalaikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab dirinya sudah mulai tumbuh saya karomah, saya tokoh, saya alim ulama, saya ketua thariqah, saya mursyid, saya adalah min ahlil ilmi, saya termasuk jamharul ulama atau jamahiril ulama dan sebagainya dan sebagainya. Ini semakin melekat, semakin melekat, semakin melekat, semakin tebal, akhirnya dia lupa semuanya itu sebenarnya dari fadlnya Allah Subhanahu wa taala. Loh, inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari perilaku perbuatan para beliau, dari mulai historisnya, mana mungkin kita mengetahui para perilaku beliau kalau kita tidak pernah mengholi atau kita tidak pernah membaca para manakibnya para aulia illah, khususnya yang ada di Pekalongan ini sampai ke desa Duet. Kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita sebetulnya harus kita sadari. Mengapa sehingga mempunyai para aulia illah, para ulama yang memperjuangkan di desanya masing-masing, kita terkadang kepaten obor. Karena apa? Dari jarangnya kita tulis menulis, dari jarangnya kita silaturahim atau jarangnya kita mendekati kepada ulama-ulama yang mengetahui sejarah sebenarnya siapa para beliau. Contoh Kiai Agus Kenayagan, Kiai Mir, Kiai Irfan, Kiai Abdul Fattah Jenggot, Kiai Mir Simbang, Kiai Agus Kenayagan, Kiai Khomsa, Kiai As'ari, Kiai Maliki, Kiai Selan, Landung Sari, Kiai Abdul Aziz, Banyurip, dan tokoh-tokoh yang lain yang ada di Banyurip, belum Kiai Nur Anom, sampai ke kota Pekalongannya, Kiai Abdul Karim, Kiai Soleh, Kiai Mudakir, Kiai Fadoli, dan para habaib, Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas, sudah banyak yang mengerti. Habib Hashim bin Umar bin Yahya, sudah banyak yang mengerti. Habib Alwi Bafagih, dan tokoh-tokoh yang lainnya. Kalau ini kurang mendapatkan perhatian di dalam satu memperingati kesempatan seperti ada malam hari ini, Maulidin Nabi dimasukkan juga hall-nya para sesepuh daerah atau desanya masing-masing. Untuk apa perlunya menggugah para panjenengan semuanya? Karena panjenengan ngerti sholat, ngerti zakat, ngerti poso, ngerti maca Quran dan lain sebagainya. Jasanya para ulama-ulama sesepuh-sesepuh itu, karena kami tidak menjumpai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu mengeja alif lamati jabar al ha mimati jabar hamdal domahdu alhamdu, kalau dia tidak diajar dengan ustaz-ustaz itu dari mana? Kita bisa mengerti membaca Quran datang ke Kiai Fulan, ke Kiai Fulan, ke Kiai Fulan. Seandainya tidak sebab kita datang minta belajar Al-Quran kepada Kiai-Kiai beliau-beliau tersebut, kita tidak menjumpai sahabat. Apalagi baginda Nabi, kita tidak menjumpai Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kita tidak menjumpai Wali Sembilan dan wali-wali setelah Wali Sembilan. Habib Ahmad saja mungkin yang duduk di sini Allahumma jari. Karena apa? Meninggalnya Habib Ahmad sekarang dari 1927 Masehi atau 1347 tahun. Sekarang sudah 1432 tahun. Sudah berapa tahun? 80 tahun kurang lebihnya. Mungkin kalau ada yang di sekitar ini umur 80, mungkin Syekh bayi. Inilah. Sedangkan Habib Hashim dengan Habib Ahmad hanya terpaut 3 tahun. Kiai Habib Hashim dengan Kiai Mir terpaut 5 tahun. Habib Hashim dengan Mbah Kiai Adam terpaut 3 tahun. Habib Ahmad 1927, Habib Hashim 1930, Mbah Kiai Adam 1933, Kiai Mir kalau tidak salah 1935, Kiai Ubaidah Giren 1935, dan tokoh-tokoh yang lain banyak sekali. Saya punya catatan-catatan di antaranya kapan beliau meninggal dan di mana dimakamkan. Kalau ini sudah tidak sempat sebagai kita mustami'in, hanya pandainya ngantuk, mantuk-mantuk, nanti kapan kita akan tahu bisa mencatat tokoh yang ada di duet ini atau di selain duet. Padahal itu sangat penting karena itu mengandung nilai sejarah dan bukan sembarang sejarah, karena ulama itu sebelumnya dilahirkan, sebelum dia menjadi ulama dilahirkan untuk menjadi ulama. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sembarangan beliau dilahirkan, tapi beliau dilahirkan untuk dijadikan nabi dan rasulnya. Itu diantaranya. Kalau kita dilahirkan untuk jadi manusia biasa, tapi kalau Kanjeng Nabi dilahirkan untuk menjadi manusia luar biasa. Itu perbedaannya. Nah, kalau kita sudah kepaten obor, belum sejarah bangsa. Berapa tokoh-tokoh ulama

Biro Mimpine alamat bakal alamat bakal ketene uang tua loro kondur engar sopa anak putu rame rame rebutan wa Allahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah uang tua loro ing jero kubur anyandang sebab meresani putra putrine ora ibadah waktu waloro ing jero kubur anyandang susah sebab mirsani putra putri nedo pecah kang aden arep arep yo iku turune rahmat ora den songko jebul kang teko nambahi fitnah Allahumma inna inna inna inna inna inna inna inna inna la inna inna la inna inna la inna la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah wa mimul kilahi da'imatan bida wa mimul ki Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan taghfir li biha wa li walidayya wal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat aina ma kanu fi jamil jihad wal bilad wa aslihul biha al imam wal ummah war ra'i war ra'iyyah wa alif baina qulubihim batfa syarra ba'dhum an ba'd wa mimma nakhawf wa nahdar wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin bi sirrin fatiha سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ صاحب الآيات والسور منبع الأحكام والحكم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي قمر طابت سريرته وسجايا صفوة الباري وخيرته عدل أهل الحل والحرم يا إمام